Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, santri Mahad Al-Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Ta'liqat Ibnu Sa'di ala Safwati Usulil Fiqhi. Kita sampai pada halaman yang ke-37, masih dalam pembahasan tentang berbagai macam kaidah. Maka kaidah selanjutnya, wa ala baqaihi duna naskhihi, dan hukum asal kalimat itu adalah baqaihi, masih berlaku, duna naskhihi, dan belum terhapus. Fal aslu ma'alladhi yadda'i adaman naskhi, maka hukum asalnya pendapat yang benar itu bersama pihak yang mengklaim tidak ada nasakh, tidak ada penghapusan hukum, illa bidalilin, kecuali jika terdapat dalil, yaitu terdapat bukti yang menunjukkan bahasanya satu kalimat yang merupakan kalimat hukum ini sudah habis masa berlakunya. Maka al-aslu ala baqa'ihi dunan naskhihi ila bidalilin yadulu ala khilafi ma taqaddama, kecuali terdapat bukti yang menunjukkan beda dengan semua kaedah-kaedah yang telah disebutkan. Kemudian wa'ala urfi syari'i ingkana kalaman li syari'i, dan hukum asal dari kalimat itu adalah dimaknai sebagaimana kebiasaan syariat, yaitu makna syar'i. Ingka nakala manli syari'i, jika satu kalimat itu adalah perkataan pemilik syariat, yaitu Allah atau Rasulnya. Kemudian penjelasannya, maka min ahsanima, alat terbaik yang yu'in, membantu untuk mengetahui makna perkataan pemilik syariat, itu Allah dan Rasulnya, adalah ma'rifatu, mengetahui sirah beliau, sirah sang Nabi alaihi salam. Demikian juga keadaan-keadaan beliau bersama sahabat dan musuhnya. Li'ana ahlal ilmi, karena para ulama mereka berbicara alam ma'anil alfat, makna berbagai macam lafad, dan lafad-lafad yang dikatakan oleh para ulama itu ada dua macam, kalam musyari', perkataan pemilik syariat, atau perkataan mukallaf, perkataan manusia. Wa ilaihi al-isharatu biqaulihi, dan berkenaan dengan kalamul mukallaf, perkataan manusia yang mendapatkan beban syariat, diisyaratkan dengan kalimat selanjutnya. Wa ala urfil mutakallimi bihi fi umuril uqudi wa tawabi'iha, dan satu kalimat itu dimaknai dengan urfil mutakallim, kebiasaan penutur. Ini berlaku fi umurul uqudi, dalam masalah transaksi, wa tawabi'iha, dan derivat-derivat dari transaksi. Maka urf mutakallim bihi itu sama dengan berarti dimaknai sebagaimana makna budaya. Berarti dimaknai, kalau perkataan itu perkataan mukallaf, maka dimaknai dengan makna budaya untuk kata-kata tersebut. Sehingga di sini sampaikan, fal urfu lahu madkhalun adhimun, maka dalam perkataan mukallaf, perkataan manusia, budaya itu punya ruang yang sangat, atau pintu masuk yang sangat besar. Wawa aslun kabirun, dan ini adalah kaidah yang sangat penting, yaitu kaidah bahwasannya perkataan mukallaf itu dimaknai, dipahami dengan makna budaya, dengan makna, dengan budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Semisal dalam masalah transaksi jual beli, sewa menyewa, memerdekakan budak, cerai dan yang lain. Maka untuk transaksi atau akad-akad ini, fahadhi tan'aqidu, maka akad-akad ini tan'aqidu sah dengan kata-kata yang masyarakat menilainya itu sebagai kata-kata transaksi di atas. Wa tanfasikhu, dan batal dengan kata-kata yang mereka nilai sebagai kata pembatalan. Ya, maka apakah ini jual beli ataukah tidak? Maka kembali kepada makna satu kata di budaya masyarakat. Demikian juga apakah ini kalimat cerai ataukah bukan, kembali kepada makna kata tersebut menurut budaya masyarakat setempat. Meskipun di sana tidak ada kata-kata cerai, maka ketika budaya mengatakan itu kata-kata cerai, pemutusan hubungan suami istri, maka itu kata-kata cerai, meskipun boleh jadi ya sudah rumah tangga kita game over saja sampai sini. Tidak ada kata-kata cerai, adanya ya sudah rumah tangga kita the end saja sampai di sini. Maka ketika budaya mengatakan ini kata-kata pemutusan hubungan suami istri, sudah, maka itu cerai. Meskipun tidak ada kata-kata cerai dan tidak digunakan kata-kata cerai dan padanannya dan turunannya, aku mencerai, kamu dicerai, aku ceraikan kamu atau semacam itu. Maka kembali kepada budaya. Kenapa? Karena ini kalamul mukallaf. Kalamul mukallaf. Wal kinayat fi talak, dan kata-kata metafor dalam talak, wakaf dan semacam ini dibangun di atas kaidah ini, yaitu kaidah mengacu pada budaya. Waktu malu alam alam muradiman takallama biha, dan dimaknai kata kinayat tersebut alam muradiman mengikuti makna atau yang diinginkan oleh orang yang menuturkannya. Maka kata-kata metafor tuhmal dimaknai dengan makna yang diinginkan oleh si penutur. Pemindalika, dan termasuk dalam hal ini adalah al-aimanu, sumpah. Fasahihu, maka yang benar anna yuqaddamu al-ismu al-urfi. Maka yang benar dalam masalah sumpah, yuqaddam, dimenangkan makna budaya. Wal madhab, sedangkan madhab Hanabilah yuqaddim, memenangkan al-haqiqi, makna hakiki, yaitu makna bahasa, idza udimatin niyatu, jika tidak ada niat. Tidak ada niat apapun yang dipasang oleh si penutur. Wadzahir annahu ma yumkinu ila biniyatin, dan kemungkinan yang mendekati adalah mungkin seorang itu menuturkan satu kata ila biniyatin, kecuali dengan niat. Maka ada orang yang bersumpah demi Allah, seminggu ke depan saya tidak akan makan daging. Maka daging di sini ada makna hakiki, yaitu makna lughawi dan makna urfi. Maka makna hakiki dari daging atau laham dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia, mencakup daging ikan. Mencakup ikan, ikan itu daging. Demikian maknanya lughatan, baik lughatannya adalah Arabiyah ataupun Indonesia, itu sama. Daging itu mencakup ikan, namun terdapat makna urfi, dan kebetulan sama bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, laham dalam bahasa Arab tidak, urfan tidak mencakup ikan. Ya, dan dalam bahasa Indonesia, daging itu juga tidak mencakup ikan urfan menurut budaya. Nah, ketika ada orang yang mengucapkan, demi Allah sepekan yang akan datang saya tidak akan makan ikan, saya tidak akan makan daging. Nah, ini kita maknai dengan makna hakiki ataukah makna urfi. Artinya seandainya orang tersebut dan makan ikan asin atau ikan pindang atau yang lain, makan sarden, apakah dia melanggar sumpah sehingga wajib kafarah ataukah tidak? Ini tergantung kita maknai dengan makna hakiki lughawi ataukah urfi. Maka pendapat yang kuat, yukodam al-ismu al-urfi, yang dimenangkan itu makna urfi. Ini. Yang dimenangkan itu makna urfi. Sehingga orang yang makan ikan, ya, daging ikan, dia tidak teranggap melanggar sumpah, sehingga tidak ada kewajiban kafarah. Kemudian al-wasail laha ahkam wal maqasid, sarana itu hukumnya sebagaimana hukum tujuan. Yang dimaksud dengan wasail at-turqu al-musilatu ila syai', jalan yang mengantarkan kepada sesuatu. Maka ada kaidah dalam masalah ini, mala yatimul wajibu ila bihi, itu bedakan dengan mala yatimul wujubu ila bihi. Dan di pelajaran al-usul min ilmu usul telah kita bedakan dua kaidah ini. Mala yatimul wajibu ila bihi fawa wajib. Adapun mala yatimul wujubu ila bihi falaisa biwajib. Dan terjemah yang mungkin agak nyaman, ya, untuk mala yatimul wajibu ila bi fa wa wajib, ini adalah sarana untuk terlaksananya sebuah kewajiban, ini sarana untuk bisa dilaksanakannya sebuah kewajiban adalah satu hal yang wajib. Adapun mala yatimul wujubu ila bi fa laisa bi wajib, ini adalah hal-hal yang menyebabkan wajibnya suatu hal, maka mewujudkannya bukanlah sebuah kewajiban. Qauluhu wa ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib, sarana, semua sarana untuk bisa terlaksananya sebuah kewajiban, hukumnya wajib. Hadza takhilun fil qaidati allati qablahu wa far'un min furu'iha. Kaidah ini termasuk dalam kaidah sebelumnya, yaitu al-wasail laha akamul maqasid, dan salah satu dari cabang kaidah. Wa inna manusa 'alaiha, namun ditegaskan secara khusus karena banyaknya dauraniha, berputarnya ungkapan ini di lisan banyak para ulama fikih. Faya qaidatun amatun nafi'atun, maka ini adalah kaidah yang bersifat umum dan manfaat, bersifat luas dan manfaat. Diambil dan disimpulkan dari kaidah ini sejumlah hal. Termasuk di antaranya adalah al-hiyal, akal-akalan dengan berbagai macam model-modelnya. Fal muharramatu muharramatun, maka hiyal yang muharramatu, yang terlarang, maka hukumnya haram. Ini, karena hiyal itu ada yang terlarang dan ada yang tidak terlarang. Contoh hiyal yang tidak terlarang misalnya di bab riba. Ini, kalau korma jelek langsung ditukar dengan korma yang bagus dengan selisih kadar, maka ini riba. Misalnya korma jelek 5 kilo dibarter dengan korma, ya, korma yang baik 3 kilo. Ini haram karena riba. Terus solusinya, solusinya korma yang jelek ini dijual, dapat duit, kemudian dibuat untuk membeli korma yang bagus. Dan menjual korma yang jelek, dapat duit, kemudian beli korma yang bagus, ini bagian dari hial. Ini bagian dari hilah, trik. Trik supaya tidak melakukan hal yang haram. Namun ini hilah yang, trik yang dibolehkan, bahkan Nabi ajarkan. Ya, maka maka tidak semua hilah itu terlarang. Ya, tidak semua hilah itu terlarang. Ada yang terlarang, ada yang tidak. Nah, apa dhabitnya? Dhabitnya adalah at-tahayyul ala tarki wajibin. Adalah akal-akalan atau trik untuk meninggalkan kewajiban atau untuk bisa melakukan hal yang haram. Yeah. Tentu di antara hilah yang haram misalnya ina. Jual beli ina itu hakikatnya adalah riba, ngutangi duit, yeah, terus nanti dapat kembalian yang lebih banyak. Ya, nanti dapat kembalian yang lebih banyak, namun pura-pura ada barang yang dipertukarkan dan diperjualbelikan. Dan di antara hial yang haram adalah nikah tahlil. Ya, nikah bukan menikahi seorang wanita yang telah dicerai dengan cerai tiga, bukan karena senang dan minat, namun ya, untuk kemudian memudahkan dia niatnya berbuat baik, memudahkan dia untuk bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Niatnya dinikahi sementara, nikah kemudian untuk diceraikan agar bisa kembali kepada yang pertama. Itu namanya nikah tahlil dan itu hilah yang haram. Kembali ke masalah mala yatimul wajibu ila bi fa wajib. Ya, maka sarana mubah, demikian sarana yang dianjurkan, hukumnya mubah dan dianjurkan. Di antaranya adalah jalan kaki menuju ibadah, maka hukumnya sebagaimana hukum ibadah. Jika ibadah tersebut hukumnya wajib, maka wajib. Jika ibadah tersebut hukumnya sunnah, maka hukumnya sunnah. Sebagian al-ashab, sebagian ulama Hanabilah mengatakan, kaidah ini tadkhulu fiha, termasuk ke dalam kaidah ini separuh hukum-hukum syariat. Dan apa yang langka dari keluar dari kaidah ini, fanadirlah hukmalahu, maka anadir, maka sesuatu yang langka itu tidaklah teranggap. Ini juga kaidah. Anadir lahukmu lahukma lahu, sesuatu yang langka itu teranggap seperti tidak ada. Contoh yang nadir, yang langka, yang tidak mengikuti kaidah ini, yaitu al-wasailah al-ahkamul maqasid, adalah kan nadri, adalah mengucapkan nadar. Falwafa bihi wajibun, melaksanakan nadar yang baik hukumnya wajib. Wa aqduhu, dan mengucapkan nadar hukumnya makruh. Ya, maka hukmul wasail tidak mengikuti hukum maqasid. Mengucapkan nadar itu apa? Wasail atau makah maqasid? Wasail atau makah maqasid? Wasail. Maqasidnya adalah al-wafa bin nadri, melaksanakan nadar. Sarana supaya bisa melaksanakan nadar adalah adanya ucapan nadar, ikrar nadar. Nah, maka masalah nadar dan ikrar nadar dan melaksanakan nadar itu tidak mengikuti kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Kenapa? Karena melaksanakan nadar taat hukumnya wajib. mengikrarkan nazar taat, nazar untuk sedekah, nazar untuk baca Quran atau yang lain, hukumnya makruh. Maka di sini tidak mengikuti kaedah, keluar dari kaedah. Namun yang keluar dari kaedah ini, al-wasailah lah ahkamul maqasid itu sangat sedikit. Karena sangat sedikit, maka teranggap seperti tidak ada. Wahuna yu'adu min gharaibil ilmi. Maka hal semacam ini yaitu hukum antara ikrar nazar dengan melaksanakan nazar itu yu'adu dihitung, dinilai sebagai ilmu yang unik. Wama la yatimul wujubu ila bi falaisa biwajib. Namun pasangan kaidah ini atau pelengkap kaidah ini ya, berbagai hal yang menjadi kriteria untuk adanya hukum wajib, maka mengadakannya bukanlah satu hal yang wajib. Maka perbedaan antara kaidah ini dan kaidah sebelumnya yaitu ma la yatimul wujubu ila bi fa wajib, perbedaannya wadihun, satu hal yang jelas, contohnya haji. Fal mustati', maka orang yang mampu, yajib alai, wajib baginya, jami'u ma yu'addi ilal haji. Wajib baginya melakukan semua yang yu'addi menyebabkan dia bisa melaksanakan ibadah haji. Minar rahilah unta, yang bisa untuk perjalanan jauh, dan rafaqah, kemudian kawan perjalanan, dan semacam itu. Wa ghairul mustati', adapun orang yang tidak mampu, semacam orang fakir, tidak wajib baginya untuk ayat sabab, ya, mencari sebab supaya dia terkena hukum wajib haji. Fala yajibu alaihi, maka tidaklah wajib baginya. Walau amthilatun kathiratun jidan, dan contoh yang lain yang membedakannya sangat banyak sekali. Maka mala yatimul wajib ila bifa wajib, itu adalah ada orang yang sudah terkena kewajiban haji dan dia tidak bisa berangkat haji ya, kecuali dengan pergi ke kantor Kemenak untuk daftar. Maka pergi kantor Kemenak untuk daftar hukumnya wajib. Dia tidak bisa berangkat haji kecuali naik pesawat. Dia tidak bisa melaksanakan kewajiban haji yang ada pada dirinya kecuali dengan naik pesawat. Maka naik pesawat hukumnya wajib. Itu kaidah mal yatimul wajibu ila bihi fawa wajib. Yaitu segala sarana untuk melaksanakan sebuah kewajiban hukumnya adalah satu hal yang wajib. Adapun mala yatimul wujubu ila bihi, contohnya adalah orang miskin. Contohnya orang miskin, dia tidak akan terkena kewajiban haji kecuali dengan menjadi orang kaya. Orang miskin ini tidak akan terkena kewajiban haji kecuali dengan menjadi orang kaya sehingga punya duit untuk daftar haji. Apa hukum si miskin ini kemudian berupaya banting kiri kanan, banting tulang dan seterusnya untuk jadi kaya? Apa hukumnya? Wajibkah? Tidak wajib bagi dia untuk memaksa-maksakan diri jadi orang kaya, itu tidak wajib. Maka orang itu masuk dalam kaidah mala yatimu al wujubu ila bihi. Tidak ada hukum wajib bagi orang fakir, tidak ada padanya hukum wajib haji kecuali dengan dia jadi orang kaya. Maka menjadi orang kaya bukanlah sebuah kewajiban. Ya, misalnya kita menganut pendapat yang mengatakan tidak ada kewajiban haji bagi seorang wanita kecuali manakala dia punya mahram atau punya suami. Maka ada seorang wanita yang menjanda. Wajibkah bagi dia untuk segera menikah agar dia bisa terkena hukum kewajiban haji? Jawabannya enggak. Tidak wajib baginya untuk menikah. Kewajiban menikah itu berkenaan dengan apakah dia khawatir terjumus dalam zina ataukah tidak. Tidak berkaitan dengan masalah haji. Wajib baginya untuk segera menikah sehingga punya suami yang nemeni berangkat haji. Itu enggak. Nah, itu nikah tidaklah wajib gara-gara hal ini. Karena itu malayatimul wujubu ila bihi falaisa biwajib. Kemudian tentang masalah sah dan tidak sah. Wasahihi minal ibadat wal uqud wal muamalat, maka transaksi, muamalah dan ibadah itu sah manakala istama'at syurutuha wa furuduha, terpenuhi syarat dan rukunnya. Yaitu wajibatuha wa arkanuha, kewajiban dan rukunnya. Wantafat mufsidatuha, dan hilang pembatal-pembatalnya. Sedangkan sesuatu yang batal atau fasid kebalikannya. Ilam ketailah bahasanya para ulama usul fikih, mereka laisa indam farkun, mereka tidak membedakan di antara keduanya, antara batil dan fasid itu tidak beda. Balhuma mutaradifani, namun kedua hal tersebut batil dan fasid itu sinonim, catatan kaki, dan itu pendapat jumhur ulama usul fikih, khilafalil ahnab, menyelisih Hanafiyah. Itu kalau dari sisi ilmu usul fikih. Kemudian dari sisi ilmu fikih, adapun para ulama fikih, mereka menggunakan istilah tersebut alat taradub dalam pengertian sinonim. Namun di sebagian bab, semacam bab nikah, mereka membedakan antara batil dan fasid. Maka batil kalau di bab nikah adalah yang disepakati batalnya, sedangkan fasid adalah yang diperselisihkan keabsahannya di antara para ulama. Maka nikah tanpa wali itu statusnya fasid dan bukan batil. Seorang wanita menikahkan dirinya sendiri itu fasid dengan bukan batil karena ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Namun menikahi wanita yang masih jadi istri orang lain, menikahi wanita yang masih jadi istri orang lain itu batil. Itu nikah yang batil dan itu banyak terjadi. Dan ini tidak sedikit terjadi, terutama untuk TKW-TKW di Saudi, dia punya suami di Indonesia. Kemudian seandainya anggap aja nikahnya itu memenuhi rukun, itu kemudian nikah di nikah dengan TKI, padahal dia punya suami. Sampai-sampai kemudian ada kasus, dia suruh suaminya, sana pergi ya, suami saya mau datang umrohan. Maka suami gadungannya disuruh sana menghilang dulu nih, karena suami saya mau hajian. Dan itu tidak sedikit di Saudi, kelakuan TKI dan TKW itu seandainya ada wali dan seterusnya, apalagi ternyata walinya itu cuma temannya. Ya, maka akad nikah dan itu masih sah istri orang lain, itu batil. Itu batil dan bukan fasid, itu batil. Kemudian furudul a'yan wal kifayat, fardu ain dan fardu kifayah. Wa makana talabu syari' dan semua hal yang tuntutan dari syariat itu tertuju minkul li mukallafin kepada setiap mukallaf bidzati secara khusus fa fardu ainin maka itu fardu ain. Wa makana al-qasdu mujarrad fi'lihi wal ityani bihi. Sedangkan jika yang jadi maksud adalah semata-mata perbuatan itu terwujud wal ityani bihi dan dilaksanakan, wa yatba' dzalika maslahatul fa'ili, kemudian mengikuti barulah mengikuti hal tersebut maslahat pelaku, maka ini fardu kifayah. Idza fa'alahu man yahsulu bil maqsudu, maka jika telah dilakukan oleh orang-orang yang terwujud dengannya maksud, kafa, maka itu sudah cukup an ghairihi dari yang lain. Nah, kalimat ini lebih bagus daripada ucapan sebagian orang yang jika dilakukan oleh satu orang. Liya ummahu sulul maqsud biwahidin fasa'ida, supaya terwujudnya maksud itu mencakup baik pelakunya satu orang atau fasaidan atau lebih. Maka misalnya salat asar itu fardu ain, sedangkan adanya orang yang beradzan, adanya orang yang iqamah, adanya yang jadi imam, itu fardu kifayah. Maka beda antara fardu ain dengan fardu kifayah adalah sasaran dari talabu syari', sasaran dari perintah syariat. Kalau sasaran dari perintah syariat itu adalah person secara khusus, maka itu fardu ain. Adapun jika sasaran dari tuntutan syari itu adalah yang penting perbuatan ini terwujud siapapun pelakunya, ya, maka itu berarti fardu kifayah. Adzan itu yang penting ada yang adzan dengan adzan yang benar. Ya, terserah siapa pelakunya, maka ini fardu kifayah. Demikian juga iqamah. Demikian juga yang lain, memakamkan jenazah itu yang jadi sasaran syariat terwujudnya perbuatan ini dengan tutup mata siapakah pelakunya. Dan sebagaimana namanya yaitu kifayah, maka idza fa'alahu man yahsul bil maqsud, jika telah dikerjakan oleh orang yang bisa mewujudkan maksud, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Nah, kata-kata ini idza fa'alahu man yahsul bil maqsud, kata Sa'id bin Sa'di, itu lebih bagus daripada ungkapan idza fa'alahu wahidun. Karena boleh jadi jika cuma dilakukan oleh satu orang non belum mewujudkan maksud, ya, maka fardu kifayah belumlah terpenuhi. Ini ada jenazah badannya besar, tinggi besar, yang memakamkan satu orang, maka satu orang ini belum mewujudkan maksud. Dia tidak bisa, gimana mau gotongnya sendirian, digendong, kemburuan, dia sendiri yang kejatuhan mayitnya, dipanggul, tidak bisa. Maka satu orang belum mewujudkan maksud. Maka meskipun sudah dilakukan satu orang, karena ini belum mewujudkan maksud, fardu kifayah belum terlaksana. Oh, sampai dua orang, tiga orang, dan seterusnya. Oh, anggap saja lima orang. Nah, maka setelah lima, ada lima orang, maksud terwujud, maka gugur kewajiban dari yang lain. Kemudian wa illam yaf'alhu ahadun athima kullu man 'alimahu wa qadara 'alaihi. Dan jika tidak ada satu pun yang melakukan fardu kifayah, maka dosalah semua orang yang tahu dan mampu. Maka ini muhtarizun, maka ini kata-kata antisipasi yang bagus. Li'ala yuqal, supaya tidak dikatakan berdosalah semua orang. Karena tidak ada dosa kecuali dengan dua persyaratan di atas, tahu dan mampu. Wa taratan yakunu fihi tafsilon, dan terkadang perlu ada rincian kal jihad wa nahwihi, semacam jihad dan yang lain. Maka di sini ungkapan definisi fardu kifayahnya, di sini ungkapannya bagus dan cermat. Di sini tidak dikatakan jika tidak ada satupun yang melakukan semuanya berdosa. Kalimat ini kurang tepat. Karena jika fardu kifayah itu tidak dilaksanakan oleh siapapun, realitanya tidaklah semua orang berdosa. Yang berdosa adalah orang yang tahu dan mampu namun tidak ikut mewujudkan fardu kifayah. Misalnya, ada satu jenazah yang tidak dimakamkan. Ada satu jenazah seorang muslim yang tidak dimakamkan. Tidak ada satupun yang memakamkannya. Maka tentu ketika ada jenazah seorang muslim karena dia dianggap pelaku teroris atau yang lain tidak dimakamkan, maka mayit tentu tidak berdosa. Itu mayit tidak berdosa. Dia karena dia tidak mendapatkan beban untuk memakamkan dirinya sendiri, ya. Maka dia tidak dosa. Seandainya dia membusuk karena tidak ada orang yang mau nerima dia dimakamkan karena dia terduga teroris, muslim terduga teroris, maka mayit ini tidak dosa. Mayit ini tidak dosa. Yang dosa siapa? Muslim yang hidup. Muslim yang lain yang hidup, yang itu yang menanggung dosanya. Namun yang menanggung dosa itu tidak setiap muslim yang hidup. Namun muslim yang tahu dan mampu untuk memakamkannya, namun dia tidak mau memakamkannya. Jika dia tahu namun tidak mampu, semacam dia lumpuh. Dia tahu itu ada jenazah yang harus dimakamkan, dia lumpuh. Kemudian jenazah tersebut membusuk, tidak ada yang makamkan. Apakah si lumpuh ini kena dosa? Tidak kena dosa, karena dia tidak mampu. Demikian juga orang yang tidak tahu, karena dia pingsan 3 hari atau seminggu, maka dia tidak melaksanakan upaya untuk memakamkan si jenazah karena dia tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah yang tahu dan mampu namun tidak berupaya untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Wa huwa, dan fardu kifayah, yasiru fardu ainin, itu berubah jadi fardu ain fi hakiman ya'lamu, untuk orang yang tahu anna ghairahu la yakumu bihi, bahasanya orang lain tidak bisa melaksanakannya, ajzan au tahawunan, karena memang tidak mampu melaksanakannya, au tahawunan, atau meremehkan kewajibannya. Maka fardu kifayah itu bisa menjadi berubah menjadi fardu ain. Untuk siapa? Untuk seseorang yang tahu bahasanya tidak ada orang yang melaksanakan kewajiban ini seandainya dia tidak melaksanakannya. Dia tahu bahasanya orang lain tidak akan melaksanakannya. Satu-satunya yang melaksanakan adalah dia. Boleh jadi karena tidak mampu, boleh jadi karena meremehkan. Maka adanya orang yang adzan duhur di satu kampung. Adanya adzan duhur di satu kampung hukumnya fardu kifayah. Ini bisa menjadi fardu ain. Manakala seorang itu tahu bahasanya jika tidak dia yang adzan maka tidak akan ada adzan. Dan dia tahu jika dia tidak adzan maka tidak akan ada adzan, dan dia ini tahu orang-orang itu tidak melaksanakannya karena tahawunan, karena meremehkannya. Maka adzan salat duhur untuk dia fardu ain. Maka tidak disyaratkan orang lain itu harus ajzan. Nah, di sini meskipun orang lain itu tidak melaksanakannya karena tahawunan. Karena tahawunan. Maka itu tetap itu fardu ain. Maka adanya ahli faraid di satu daerah hukumnya fardu kifayah. Adanya ahli faraid, ahli hitung-hitungan masalah warisan di satu wilayah, satu daerah, satu desa, atau mungkin satu kecamatan, hukumnya fardu kifayah. Seandainya tidak ada yang bisa melaksanakan kewajiban ini, belajar faraid dan menguasainya, kecuali satu orang, maka hukum belajar faraid untuk orang ini hukumnya fardu ain. Boleh jadi karena ajuzan, karena ternyata sekampung itu bodoh semua masalah matematika. Kalau suruh ngitung-ngitung, itu IQ-nya semuanya di bawah normal, kecuali dia. Itu berarti ajuzan. Berarti ini ajuzan. Semuanya idiot lah bahasa bebasnya, kecuali dia yang sehat. Maka fardu ain atas dia untuk belajar faraid. Atau tahawunan, tidak peduli dengan ilmu faraid. Yang peduli cuma dia. Ya, yang peduli cuma dia. Maka fardu ain bagi dia untuk belajar ilmu faraid. Itu tahawunan. Kemudian manakala terjadi pertentangan masalih dan mafasid. Idza tazahama, jika bertentangan dua maslahat, kutima, maka dimenangkan yang paling unggul. Ini adalah satu kaidah yang jamiah, yang luas cakupannya dan sangat manfaat. Dan maslahat itu boleh jadi maslahat yang wajib atau maslahat yang mustahab. Yang dimaksud bertentangan tidak mungkin dilakukan dua-duanya ma'an sekaligus. Fayuqaddam, maka diutamakan yang paling unggul, dan ini adalah ijma' ulama. Baik ini maslahat agama ataupun maslahat dunia. Contohnya, yahum alamalam haju hajat al-islam, maka haram bagi orang yang belum berhaji dengan haji Islam, yaitu haji yang wajib, haram baginya niat haji sunnah. Ya, dia belum belum melaksanakan haji wajib, malah pergi haji niatnya haji sunnah. Nah, ini ya tentu tidak benar. Idza daqal waqtu anil fi'lil maktubah, jika waktu itu cuma ngepas untuk melakukan satu hal yang wajib, harumat tanafulu walayasihu, maka melakukan hal yang sunnah itu hukumnya haram, bahkan tidak sah. Maka misalnya orang bangun subuhnya telat, singkat waktunya, tidaklah tersisa waktu kecuali untuk sholat subuh saja, anggap saja 5 menit. Maka waktu sedia untuk sholat itu cuma tinggal 5 menit. Dia ke belakang dan satu wudu. Kemudian setelah itu waktu tersisa untuk sholat subuh cuma 5 menit. Maka waktunya itu cuma doqa'an filil maktubah, ngepas cuma untuk melakukan kewajiban. Maka haram sholat sunnah, haram baginya sholat qobliyah subuh. Dan di sini dikatakan wala yasihu, ya, tidak sah. Contoh yang lain, haram puasa sunnah bagi orang yang punya utang puasa Ramadan dan semacam itu. Ada orang yang punya utang puasa Ramadan 5 hari. Dan Sa'ban itu tinggal tersisa 5 hari. Dan Sa'ban tinggal tersisa 5 hari. Maka haram bagi dia puasa Senin atau puasa Kamis. Karena waktu yang tersisa tinggal cukup untuk melaksanakan puasa qadha, puasa yang wajib. Watafasilu hatta tulu, dan rinciannya panjang lebar lagi. Demikian juga ketika seorang itu belum melaksanakan, seorang itu belum melaksanakan dua kewajiban. Maka kewajiban yang memiliki waktu lebih diutamakan daripada kewajiban yang bukan merupakan pemilik waktu. Ada orang yang ketiduran, habis maghrib tidur, bangun-bangun, subuh sudah mepet. Dia belum isya dan belum subuh. Dia belum isya dan belum subuh. Bangun-bangun di waktu subuh yang sudah mepet mau habis. Singkat ceritanya, tinggal tersisa 5 menit sebelum matahari terbit. Yang itu cuma cukup untuk mengerjakan salah satu dari dua sholat ini. Dan pada dasarnya sholat itu wajib urut. Maka pada dasarnya dia punya kewajiban sholat isya dulu baru subuh. Namun waktunya tinggal 5 menit. Maka kaidah dalam masalah ini, kewajiban yang merupakan dia pemilik waktu lebih diutamakan dari kewajiban yang dia bukan pemilik waktu. Maka dalam kondisi ini, sholat apa yang harus dia kerjakan? Subuh. Selesai subuh, matahari terbit, baru dia sholat isya. Jangan sampai kemudian malah dua-duanya dikerjakan di bukan waktunya semua. Kalau dia sholat isya dulu, habislah waktu subuh, dan dia subuh di luar waktunya. Isaknya sudah di luar, sudah tidak pada waktunya, subuhnya juga bukan pada waktunya. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Maka dalam kondisi ini, dia wajib sholat subuh terlebih dahulu. Selesai subuh, waktu subuh habis, baru sholat isya yang belum dia laksanakan. Wasawa ungkanata, dan ini sama saja apakah dua-duanya wajib atau dua-duanya mustahab, atau satunya wajib yang lain mustahab, dan atau sebaliknya. Yang jelas yuqaddamu al-a'la, dimenangkan yang lebih utama, kama taqaddam, sebagaimana contoh yang telah lewat. Kemudian jika bertentangan dua mafsadah, yaitu maksudnya labuta tidak boleh tidak harus mengerjakan salah satu dari kejelekan, maka urtuqiba akhafuhuma, maka yang diambil ada yang paling ringan jeleknya. Ini juga satu kaidah yang manfaat dan luas cakupannya, yaitu diambillah yang paling ringan dari dua kejelekan. Contohnya, idza kana indahu saidun, jika di dekatnya ada binatang buruan, yang binatang buruan ini dibunuh oleh orang yang sedang ihram, kemudian yang lainnya adalah bangkai, maka dan dia dalam kondisi terpaksa kelaparan, ada orang kelaparan, kemudian ada dua pilihan makanan, sama-sama dua-duanya daging. Pertama adalah bangkai yang statusnya bangkai, daging statusnya bangkai. Yang kedua adalah daging binatang buruan yang diburu oleh orang yang berihram. Nah, maka dua-duanya ini adalah pada dasarnya daging binatang yang haram dia makan. Fayuqaddamu as-saidu 'alal madhhab, maka menurut madhab Hanabilah yang dimenangkan adalah daging binatang buruan. Wa ala sahih, dan demikianlah yang benar. khilafan menyelisih kitab al-iqna di pembahasan tentang larangan-larangan ihram. Contohnya, idza kana lahu zaujatani, ketika seorang itu punya dua istri. Kemudian syahwatnya memuncak. Mau tidak mau dia harus menyalurkan syahwatnya. Ya, salah satu istrinya puasa, puasanya puasa fardu, qada Ramadan misalnya. Ya, dan yang satu haid. Padahal dia harus menyetubui salah satunya untuk meredam syahwatnya. Kalau tidak, dia terjumus dalam zina. Pilihannya zina atau menyetubui istri. Ya, tentu menyetubui istri yang lebih baik. Nah, namun istrinya dua-duanya puasa, dua-duanya dalam kondisi haram semua. Satu haram karena haid, satu haram karena sedang puasa qadha atau puasa nadar. Maka di sini katakan fasa'imatu akhafu. Maka ya, maka istri yang dalam keadaan berpuasa ya, ini yang lebih ringan. Dalam tanda kutip dia perkosa istrinya yang dalam keadaan puasa. Ya, maka ini lebih ringan daripada dia mengumpuli istrinya yang dalam kondisi haid. Kemudian jika dia jumpai ini istrinya dua, yang satu haid, yang satu istihadah. Fayuqaddam al-mustahadatu, maka yang didahulukan untuk dikumpuli adalah yang istihadah menurut madhab. Ini menurut pendapat, dan alhamdulillah adalah madhab Hanabilah, mengumpuli wanita istihadah hukumnya makruh. Maka mengumpuli wanita haid itu hukumnya haram, mengumpuli wanita yang dalam kondisi istihadah hukumnya makruh indal madhab, yaitu madhab Hanabilah. Maka makruh tentu lebih ringan daripada yang haram. Wa amma sahih, adapun pendapat yang benar, wanita yang istihadah boleh dikumpuli mutlakan, mutlak itu tanpa karohah, tanpa hukum makruh. Maka kalau pakai pendapat yang dipilih oleh Sa'di, ya maka itu tidak masuk dalam bab ini, karena ini mubah sama haram, maka tidak masuk dalam pembahasan dua mafsadah yang bertentangan. Dan rincian dalam masalah ini sangatlah banyak. Dan dua kaidah ini mutaraddatani, keduanya berlaku dalam semua kasus. Ya, mendahulukan yang lebih besar maslahatnya, dan jika dua mafsadah itu bertabrakan, maka didahulukan yang paling ringan mafsadahnya. Ini berlaku untuk semua kasus. Fala yujad lahuma naqidun, tidak ada yang membatalkan berlakunya kaidah ini. Wa in wujidan, namun jika dijumpai, fa inna mawalil ikhtilaf, maka itu karena perselisihan, apakah ini lebih ringan daripada itu, ataukah ini lebih tinggi maslahatnya daripada itu. Maka tidak ada perselisihan dalam kaidah ini, cuma di dataran praktek boleh jadi diperselisihkan mana maslahatnya yang lebih besar dan mana mafsadahnya yang lebih besar atau lebih ringan. Misalnya tadi masalah bangkai ataukah binatang buruan yang diburu dalam keadaan ihram. Ya, maka cuma ada perselisihan mana yang mafsadahnya lebih ringan. Adapun mengambil yang lebih ringan dalam masalah ini satu hal yang disepakati. Kemudian permasalahan istibahul mubah bil muharram, ketika rancu dan tidak jelas mana yang mubah dan mana yang haram. Maka itu istabaha al-mubahu bil-muharam, jika rancu manakah yang mubah dan yang haram, fi ghairi darurati, dan itu bukan darurat, wajabah al-kafu anhuma, maka wajib menahan diri dari keduanya. labuta min hadzal qaid, maka tidak boleh tidak harus ada qaid ini. Wa, yaitu qaidnya apa? Fi ghairi darurati, tidak dalam keadaan darurat. Wa illa, jika tidak, fala muharrama ma'ad-darurati, tidak ada hukum haram dalam keadaan darurat. Sebagaimana disampaikan dalam kaidah, ad-daruratu tuzilu al-mahdurat, kondisi darurat itu menghilangkan hukum haram. Maka jika istibah, kita rancu, ini ada dua sarung, salah satunya jelas najis, namun yang mana kita tidak tahu. Salah satunya yakin najis, namun yang mana, karena warnanya sama, tidak ingat. Kemudian ada celana, ya sudah. Maka dua sarung itu tinggalkan saja dua-duanya, sholatlah pakai celana panjang. Ada dua ember, diyakini salah satunya najis, tapi lupa mana yang najis. Dan di sana ada sungai, ya sudah, wudunya pakai air sungai saja, tidak perlu tinggalkan keduanya. Maka istibah tidak jelas manakah yang mubah dan manakah yang haram. Dan kondisinya bukan kondisi darurat, maka tinggalkanlah keduanya. Diketahui bahasanya ada kemudian saudari persusuannya di antara akhwat pogung. Maka apakah darurat harus nikah dengan wanita pogung? Oh enggak. Maka tahan diri dari semua wanita pogung. Cari yang lain, karena tidak darurat. Cuma karena istibah, di antara wanita yang ada di pogung salah satunya adalah saudara persusuan saya dan saya tidak tahu. Maka dan ini tidak darurat. Dunia tidak selebar daun kelor, kan? Berarti tidak darurat. Maka berarti tinggalkan semuanya. Kemudian hal amru yaqtadi al-fawriyata, apakah perintah itu mengharuskan segera dilakukan? Wal amru yaqtadi al-fawriyata, dan perintah itu mengharuskan fawriyata, segera dilakukan. Yang dimaksud fawriyah al-mubadaratu idza kana mutlaqan, yaitu segera melaksanakannya manakala perintah tersebut perintah mutlak, itu perintah yang tidak memiliki waktu pelaksanaan. Fa in quyida bi waqtin, namun jika diikat dengan waktu tertentu, wajib bihi, maka wajib mengikatkan diri dengan waktu. Kasolati, semacam solat, wa nadhri dan nadhar, wa ghair dhalika minal ibadah, dan ibadah-ibadah yang lain. Maka yang jadi pembahasan itu adalah untuk al-amr al-mutlaq. Adapun amr yang tidak mutlaq, yaitu yang punya sebab atau punya waktu tertentu, maka tentu dia baru dilaksanakan setelah sebabnya ada dan waktunya tiba. Namun yang jadi perselisihan adalah manakala perintah tersebut perintah mutlak yang tidak diikat dengan waktu tertentu. Maka ulama berselisih pendapat. Contohnya haji bagi yang mampu, itu diperselisihkan oleh para ulama, apakah ini hukumnya fawriyah, harus segera, siapa yang mampu maka dia harus segera berangkat haji ataukah tidak. Pendapat yang paling kuat, al-amru al-mutlaq yaqtadi fawriyata, bahasanya perintah yang tidak memiliki ketentuan waktu, maka itu mengharuskan fawriyata, harus segera dilaksanakan. Kemudian tentang ilah, sebab, syarat, azimah dan rukhsah. Wal hikmah syar'iyah yuqalu laha hikmah syar'iyah, disebut juga ilah. Pengertiannya adalah al-makna al-munasib. Makna yang satu makna, bukan benda. Namun makna. Al-munasib yang itu cocok. Cocok untuk menjadi alasan disyariatkannya satu hukum. Alladzi syuri'al hukmu li ajlihi, dan hukum itu disyariatkan karenanya. Nah, al-makna al-munasib dan seterusnya, ini menurut mayoritas para ulama usul fikih disebut dengan sebutan illah. Wa ba'duhum bil hikmah, sebagian yang menyebut hikmah. Wa huwa, dan sebutan dengan hikmah itu yang lebih bagus. Walidzalika, oleh karena itu kami sebutkan dua-duanya, yaitu makna al-munasib. Yaitu makna yang makna bukan benda, munasib yang cocok menjadi sebab disyaratkannya satu hukum. Dan munasib itu jika dia bentuknya perintah, maka munasib itu isinya maslahat. Dan jika dia adalah satu larangan, maka munasib itu adalah madarat. Wa ba'dul hikami, dan sebagian hikmah telah dinaskan oleh syariat. Sebagian lagi disebutkan oleh para ulama, ya, sehingga ini bersifat istihadi. Karena bersifat istihadi, qad yusibuha wa yukhti'una, boleh jadi tepat dan boleh jadi mereka keliru. Dan sebagian hikmah itu tarfa alaina hikmatuha, ya, tidaklah kita ketahui hikmahnya. Nah, manakala hikmah itu tidak diketahui oleh semua orang, maka ibadah tersebut itulah yang disebut ta'abudi. Ya, maka di sini disampaikan tiga jenis hikmah, ya, atau tiga jenis ilah. Ada ilah yang ditegaskan, semacam ada ilah kenapa tiga orang, manakala ada tiga orang maka tidak boleh dua orang berbisik-bisik tanpa yang ketiga. Nabi katakan li'alla yuhzinahu, ya, dalam rangka supaya tidak membuat sedih yang ketiga. Ini dan nas. Maka kenapa tidak boleh? Karena itu membuat sedih orang yang ketiga. Dan ada yang istihadi. Yang istihadi sini maka boleh jadi ulama berselisih pendapat, dan boleh jadi mereka benar dan boleh jadi mereka keliru. Ya, misalnya ilah, ya, kenapa tidak boleh ada riba dalam emas dan perak? Ya, maka para ulama mengatakan, atau sebagian ulama mengatakan, karena dia adalah mata uang, alat tukar pembayaran. Ini ikhtilaf, ini salah satu pendapat dalam masalah ini, dan ini yang tepat. Yang lain mengatakan karena itu emas, karena itu perak, sehingga berarti tidak bisa dikiaskan dengan uang kertas. Dan pendapat yang tepat, karena itu thamaniyah, karena emas dan perak itu adalah alat tukar pembayaran, sehingga bisa dilebarkan kepada uang kertas. Kemudian ada ilah atau hikmah jenis yang ketiga yang tidak diketahui. Kenapa subuh dua rakaat, kenapa duhur empat rakaat? Hikmahnya atau ilahnya tidak diketahui. Ya. Dan perkara-perkara yang hikmahnya tidak diketahui, itulah yang disebut ta'abudi. Nah, jika perkara itu ta'abudi, tidak boleh kias di dalamnya. Tidak boleh ada kias di dalamnya. Dan itulah yang nanti harus al-asul fihi at-tawakuf. Al-asul fihi at-tawakuf. Hukum asalnya adalah sekedar mengikuti dalil. Ya, maka tidak ada, maka berkenaan dengan masalah hukum asal, kemudian tidak boleh ada kias, itu berlaku untuk hal-hal umur ta'abudiyah. Umur ta'abudiyah. Ya. Sehingga yang tepat adalah la qiyasa fil umur ta'abudiyah. Tidak ada qiyas dalam perkara-perkara yang bersifat ta'abudi. Ini ungkapan yang lebih baik daripada kalimat la qiyasa fil ibadat. Maka kalimat ini kurang tepat kalau tidak ada qiyas dalam masalah ibadah. Karena kita jumpai ada qiyas di bab zakat. Ya, ada kias di bab haji dan yang lain. Padahal itu ibadat. Yang tepat la qiyasa fil umuri ta'abudiyah. Tidak ada kias, tidak berlaku kias dalam perkara-perkara yang bersifat ta'abudi. Apa itu ta'abudi? Ya, matakhfa alaina hikmatuha. Ya, matakhfa alaina hikmatuhu. Itu definisi ta'abudi. Matakhfa alaina hikmatuhu. Itu ta'abudi. Dan ketika itu ta'abudi, maka berlaku kaidah la qiyasa fil umur at-ta'abudiyah. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Baru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.